Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan tentang syarat-syarat jual beli, lebih khusus syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan atau al-ma'qudu 'alaih. Tadi telah kita sebutkan bahwa dipersyaratkan barang tersebut adalah mimma yubahu al-intifa'u bihi, barang yang bisa dimanfaatkan, ya, sesuai tinjauan syariat. Barang itu bisa dan boleh dimanfaatkan. Apa dalil syarat ini? Dalilnya adalah pertama tadi kita sebutkan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya bila Allah Azza wa Jal mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai dan patung. Ya. Jadi diharamkannya jual beli barang-barang itu karena barang-barang itu adalah barang-barang yang haram. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal harrama al-khamra wa thamanaha wa harrama al-maitata wa thamanaha wa harrama al-khinzira wa thamanahu. Allah dan rasulnya, ya, ini nampaknya lanjutan dari riwayat tadi sebelumnya, mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, dan mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa barang-barang tersebut tadi haram, ada yang bertanya, ara'aita syuhumal maitah? Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Gajih bangkai. Fa innaha tutla biha sufun, karena itu bisa dimanfaatkan untuk memoles perahu, ya, mungkin untuk melindunginya dari kebocoran. Watudhan biha al-julud, dan juga gajih itu bisa dipakai untuk apa? Mengolah kulit, ya, mungkin dalam proses menyamaknya. Wayastasbihu bihan nas, dan juga gajah itu kadang dipakai untuk penerangan, ya, minyaknya untuk lampu. Nabi katakan la huwa haram, tidak, itu tetap haram, ya. Jadi dari penjelasan tadi kita mendapat keterangan yang penting, ya. Kita di masyarakat ini banyak sekali macam-macam barang yang dijual, ya. Ada yang jual apa, ular misalnya, ya kan? Dapat ular dijual, boleh apa enggak? Ular haram, enggak boleh. Kita justru diperintahkan untuk apa? Membunuhnya. Berarti kita enggak boleh menjualnya, membelinya juga enggak boleh. Ya. Terus apa lagi? Banyak sekali. Kodok misalnya, ya. Katak, jual katak itu di sana ada. Warung kata misalnya, saya jual ke sana. Walaupun kita enggak makan, tidak, enggak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya mengharamkan kita memakannya. Dan begitu seterusnya. Dengan kaidah ini insyaallah kita selaku seorang muslim sudah bisa menilai yang terkait dengan bab ini, ya, bahwa penjualan barang-barang tersebut menjadi tidak boleh karena mengkonsumsinya juga tidak boleh. Syarat yang kedua terkait barang yang diperjualbelikan, syaratnya adalah wa yushtaratu fil ma'qudi 'alaihi fil bai' min thamanin wa muthman an yakuna maqduran 'ala taslimihi. Hendaknya barang yang diperjualbelikan atau alat untuk membelinya adalah sesuatu yang bisa dikuasai atau dalam kekuasaan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jangan sampai tidak dalam kekuasaan. Ya. Li'anna ma la yuqdar 'ala taslimihi syabihun bil ma'dum. Karena sesuatu yang tidak dikuasai itu seperti sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi misalnya sesuatu yang bisa diperjualbelikan harus dikuasai. Ya. Saya punya ayam misalnya, mana ayamnya itu dalam kurungan. Ya. Jelas. Mau ngambil tinggal ambil. Ya. Motor itu ada di rumah. Nah, ini barang sudah dalam kekuasaan kita. Begitu pula uang yang kita mau pakai membeli. Mana uangnya ini? Ada di kantong. Tinggal ngambil misalnya. Nah, lawannya adalah kalau begitu sesuatu yang tidak dalam kekuasaan. Misalnya tadi, ya, mau menjual ayam, mana ayamnya? Aduh, lepas. Terus mana? Ya masih lepas, nggak tahu pergi kemana. Nanti juga pulang. Nah, iya kalau pulang, kalau enggak, ya kan? Jadi menjual barang yang tidak dalam kekuasaan nggak boleh. Dan ini juga nanti banyak sekali macamnya. Ternyata di masyarakat kita juga banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau dulu ulama sering mencontohkan, misalnya budak yang sedang lari, mau jual budak, mana budaknya? Sedang lari, nanti juga pulang lama-lama. Ya, gak mesti pulang. Atau toirun fil hawa, burung yang sudah terbang. Kita punya burung, mana burungnya mau dijual? Tadi baru lepas. Ya, gak bisa dijual. Ya, tangkap dulu, baru dijual. Nah, sekarang, zaman sekarang juga kadang jual ikan, suruh ngambil sendiri. Ada gak? Hah? Ya, sebagian pancingan-pancingan itu kan gitu ya. Beli ikan, dipancing. Bisa gak mancing kita? Ya, belum mesti bisa. Dapat gak? Belum mesti dapat. Ya. Saya enggak katakan semua pancingan ya, pemancingan. Kadang ada sebagian modelnya seperti itu. Beli sekian, suruh ngambil sendiri, ya ternyata enggak bisa membayar. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, berarti menjual sesuatu yang belum dalam kekuasaan. Ya, ini juga bahkan kalau dalam pemancingan itu sepertinya ada unsur perjudian juga di sebagiannya. Ya, ada unsur perjudian di sebagian yang dipraktekan. Ya, sudah bayar sekian, entah dapat berapa, entah dapat entah enggak. Yang penting kalau mancing di sini bayar sekian. Dapat mungkin besar, dapat mungkin kecil, dapat banyak atau sedikit, enggak tahu, enggak jelas. Nah, ini enggak boleh yang seperti ini. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya tadi saya mau beli, mana uangnya? Uang saya sedang dipinjam orang, ya, diutang sama orang. Orangnya mana? itu di sana, yang orangnya dikenal nggak pernah bayar utang. Ya, gimana kamu uangnya dipegang sama orang, orangnya itu lagi yang biasanya nggak pernah bayar utang. Nggak bisa. Ini jadi barang atau uang yang kita pakai ternyata tidak dalam kekuasaan. Nah, makanya di sini baik uangnya yang mau kita pakai membayar atau barang yang mau kita beli harus maqdur ala taslimihi. Ya, bisa diserahkan dengan semestinya, ya. Dalam kekuasaan, begitu. Kalau tidak, maka tidak bisa. Kemudian berikutnya termasuk di sini, makanya Nabi juga melarang kita menjual barang sebelum barang itu kita kuasai. Dan ini sering terjadi juga, ya. Kita di pesani barang, kita sendiri bukan produsen, kita juga ngambil dari orang. Ya, kita iakan, ya sudah, ya. Ya, kita beri dari orang belum kita kuasai langsung kirim ke sana. Nah, belum kita kuasai barang itu, ketika dikirim oleh pihak produsen ke pembeli kita, mungkin sampai, mungkin enggak. Ya, mungkin rusak, mungkin enggak rusak. Enggak jelas. Makanya dilarang kita menjual sesuatu sebelum kita kuasai. Kita kopet dulu, kita kuasai dulu, baru kita jual. Ya. La tabi' ta'aman hatta tastawfiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu jual makanan sampai kamu kuasai dulu. Begitu juga barang-barang yang lain. Jadi dilarangnya kita menjual sesuatu yang belum kita kobet, belum kita kuasai, disebabkan karena syarat ini belum terpenuhi. Barang itu belum dalam kekuasaan kita, yang artinya bisa kita serahkan atau mungkin tidak bisa kita serahkan. Ya. Syarat yang ketiga, yushtaratu fi tsamani wal muthman an yakuna kullun minhuma ma'luman 'indal muta'aqidain. Dipersyaratkan baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli, baik itu uang atau juga barang, dipersyaratkan keduanya ma'lum, diketahui, indal muta'akidain, menurut atau oleh kedua orang yang bertransaksi. Ya, jadi masing-masing tahu barang yang mau saya beli apa, ya, seperti apa, bagaimana, berapa jumlahnya, harus diketahui. Begitu pula si penjual ketika menjual mau dibeli berapa. Kalau berupa uang, berapa nominalnya. Kalau berupa barang juga, barter juga mesti tahu seperti apa, apa, berapa. Ya, ini suatu hal yang harus. Kalau tidak, maka akan terjadi ya semacam penipuan, ya. Di situ akan ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan untung maupun ruginya. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini gharar. Dan Nabi SAW melarang, naha an bai'i al-gharar. Nabi melarang jual beli al-gharar, yaitu yang belum jelas untungnya atau ruginya. Nah, karena ini maka baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli harus jelas oleh kedua belah pihak. Ya. Misalnya yang sesuai syarat ini, ya, kita membeli misalnya buah-buahan, ya kan? Buahnya apa? Buah apel. Apelnya apel apa? Ya, jelas. Misalnya apel Malang. Oh, seperti itu. Jelas, kita melihat. Berapa kilo? Jelas. Harganya berapa? Oh, harganya 1 kilo misalnya 10 ribu. Ini kan jelas semua. Berarti yang tidak ada kejelasan tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Di sini banyak contoh ya. Nabi melarang beberapa macam jual beli yang tidak terpenuhi syarat ini. Ya. Contohnya dulu Nabi melarang jual beli al-mulamasah atau al-munabadah. Apa itu mulamasah, munabadah? Mulamasah itu, lamasah itu artinya menyentuh. Jadi dulu ya, misalnya jual beli pakaian, mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Ya. Nah, mungkin saja di tempat yang mungkin gelap, ya kan? Mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Nah, ini enggak boleh karena ini semacam untung-untungan. Munabadah, munabadah itu saling melempar. Mana yang kena lemparannya kamu itu yang kamu beli. Misalnya begitu. Ini kan juga ada di sebagian masyarakat yang seperti itu ya. Ya, ini juga ada unsur perjudian sebetulnya karena tadi gharar, gharar, ketidakjelasan untung maupun ruginya. Dan terutama di anak-anak juga sering itu ya. Jajanan anak-anak itu hati-hati ada gharornya dan enggak terpenuhi syarat ini. Ya. Beli cuma isinya apa? Anda belum beruntung. Ya, apa ya kertas toh itu. Ya. Kalau beruntung dapat apa? Dapat misalnya biskuit misalnya atau apa. Nah, yang seperti ini enggak boleh ya. Ini ada unsur judinya. Unsur gharar. Nabi melarang yang seperti ini. Ini ada ketidakjelasan apa yang dibeli. Kemudian juga Nabi telah melarang jual beli habalul habalah. Jadi dulu sampai orang-orang jahiliyah itu menjual apa yang ada di kandungannya unta. Ini unta mau beranak, ya. Kandungannya juga nanti akan mengandung lagi. Iya, kalau hidup, kalau enggak gimana? Ya. Kandungannya sekarang juga apa? Janinnya ini laki apa betina atau jantan, sehat atau enggak sehat? Kan enggak jelas semua. Nabi melarang jual beli itu karena enggak terpenuhi syarat ini. Ya, tidak terpenuhi syarat ini yaitu ada sesuatu yang majhul. Ada sesuatu yang majhul. Nah, sekarang untuk di konteks sekarang ya, konteks sekarang ya juga harus sesuai dengan ini dan harus dihindari hal-hal yang tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya ya sekarang ada model apalagi di online ya, ini yang sering sekali terkait dengan ini, jual barang ya, barangnya seperti apa. Nah, ini harus betul-betul diketahui ya. Seringkali yang diperlihatkan gambar. Kalau memang sesuai ya insyaallah itu disahkan ya, kalau gambar itu sesuai dengan kenyataan. Tapi kadangkala yang namanya gambar ada kamuflasenya ya. Sering seorang melihat di online misalnya, kelihatannya barangnya besar ya, wah ini mantap besar, setelah dikirim ternyata kecil banget ya. Ada yang seperti itu, akhirnya merasa apa, kecewa. Ada di gambarnya bagus, indah, ternyata di kenyataannya enggak seperti itu. Nah, ini berhati-hati ya. Jadi boleh sebetulnya memperlihatkan sifat dan ciri-ciri ya, tapi harus sesuai begitu. Tapi kalau enggak sesuai maka di sini ada unsur penipuan. Ketika ada unsur penipuan, jelas pembeli punya hak untuk apa? Untuk mengembalikan atau khiyar. Boleh. Kalau dia rela-rela saja ya sudahlah. Nah, boleh juga. Tapi kalau saya enggak rela, ini enggak sesuai gambarnya dengan kenyataannya. Berarti tadi ada jahalah. Ada sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Ya. Dan begitu seterusnya, ya, insyaallah bisa kita perkirakan model-model jual beli yang kita jalani apakah sudah sesuai dengan syarat ini atau belum. Ya, kembali bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas, ya, yang untuk membayar juga harus jelas. Bab yang untuk membayar, ya, nominalnya harus disepakati. Jangan sudah gampang lah, kalau kamu murah saja nanti. Kamu kan teman, ini harga sahabat. Harga sahabat itu berapa? Kan gitu. Tahu-tahu sudah percaya harga sahabat, ternyata setelah mau diminta, loh kok mahal? Ini sahabat lama. Sekarang sudah bukan lagi sahabat. Ya. Jadi yang seperti itu jangan, ya. Yang seperti itu jangan. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Kita perlu kejelasan supaya tidak terjadi perselisihan. Supaya tidak terjadi perselisihan. Hukum-hukum yang kita sebutkan tadi juga menyangkut bab ini, ya, menghindarkan dari perselisihan di antara kaum muslimin. Banyak sekali terjadi keributan, permusuhan, yang itu sebabnya adalah jual beli yang tidak mengikuti tuntunan syar'i. Nah, hendaknya kita kembali kepada tuntunan-tuntunan ini supaya berkah, seperti hadis yang kita baca tadi, apa, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi jual beli mereka berdua, dan jauhi sesuatu yang bertentangan dengan agama supaya kita tidak kehilangan berkah tersebut. Karena kalau tidak sesuai, maka akan dicabut keberkahan. Nah, termasuk yang terakhir ini, teringat bab cacat, ya, cacat pada barang. Nah, harus dijelaskan kalau cacat itu memang cacat yang punya pengaruh, ya, punya pengaruh pada nilai barang itu. Artinya dengan cacat itu akan mengurangi harga. Maka penjual harus menerangkan. Jangan diam-diam saja ketika si pembeli tidak tahu. Ya. Ini yang tadi disebut dalam hadis. Ketika keduanya saling menjelaskan, maka Allah akan berkahi. Tapi ketika keduanya menutup-nutupi, maka akan dihilangkan berkahnya. Nah, ini terkait dengan aib cacat pada barang. Dan ini terkait dengan syarat yang terakhir ini, bahwa barang itu harus diketahui benar, sehingga yang beli pun sudah betul-betul plong, tahu betul apa yang dia beli. Penjual pun ketika melepas dan dapat uang dari hasil penjualannya juga sudah plong, ya, lega, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Dan insya Allah dengan itu akan diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini beberapa prinsip-prinsip pokok dalam jual beli. Sesungguhnya, ya, seperti yang saya katakan di awal, jual beli membutuhkan waktu yang panjang pembahasannya, ya, karena di sana untuk perincian dan penjabaran daripada syarat-syarat tadi banyak, ya. Karenanya, ya, dengan kita mengkaji lebih mendetail, kita akan lebih paham jual beli dalam Islam. Di sana nanti ada bab yang terkait dengan tadi perjudian. Di sana ada bab yang terkait dengan riba, banyak macam. Kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan, walaupun mungkin tidak semuanya, ya, kelihatannya banyak pertanyaan.